Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum masuk kepada al-fasl hadi wa thalathun, fasal yang ke-31, al-fasl hadi wa thalathun, fasal yang ke-31. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi dhikri 'inda ru'yatil hilali, terkait masalah zikir di saat menyaksikan salah satu dari nikmat-nikmat Allah, yaitu al-hilal. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala Allahu akbar, اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله ربنا وربك الله. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rabbuna wa Rabbukallah. Na'am. Qal, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hilal, hilal barakallahu fikum, qala beliau mengatakan Allahu Akbar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir, kemudian mengatakan ya Allah, anugerahkanlah hilal ini atas kami dengan rasa aman dan iman, keselamatan dan Islam. Dan dengan hilal ini, anugerahkan kami taufik terhadap apa yang engkau cintai dan ridai, Rabb kami dan Rabbukallah. Mengajak, mengkhitab kepada hilal tersebut, Rabbuna wa Rabbukallah. Rabb kami dan Rabb engkau adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengembalikan bahwa hilal itu adalah makhluk dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemunculannya di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sunan Abi Dawud an Qatada annahu balaghahu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilala, adalah dalam sunan Abu Dawud dari Qatada bahwa telah sampai kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, Qala hilalun khairun warusht. Hilal kebaikan dan petunjuk. Hilalun khairun warusht. Hilalun khairun warusht. Tiga kali beliau mengulanginya, kemudian mengatakan, amantu billahi alladhi khalaqaka. Aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan engkau wahai hilal. Thalatha marrat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya tiga kali. Thumma yaqul. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi alladhi dhahaba bi syahrin kadza wa jaa'a bi syahrin kadza. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan tiga kali amantu billahi alladhi khalaq, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan engkau. Kemudian Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberlalukan bulan ini dan yang telah mendatangkan bulan ini. Hilal. Kedatangan hilal merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanda berlalunya bulan itu dan tanda masuknya bulan yang akan datang. Hilal, nikmat dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang mengerti bulan yang dia berada padanya telah berlalu, lalu kemudian masuk bulan yang keberikutnya. Dia bisa menghitung tugas-tugasnya di dalam hidup. Dia bisa dengan bulan Hijriyah itu, dia mengerti apa bimbingan-bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam bulan-bulan tertentu. Barakallahu fikum. Bahkan tentunya dia juga mengerti bilangan umurnya bertambah untuk kemudian menyemeti dia beramal soleh, melakukan ketaatan demi ketaatan. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada al-faslu tsani wa tsalatsun, fasal yang ke-32. Masih banyak tullab tahfidz yang belum hadir di majlis ilmu. Tidak ada seorang pun kecuali hadir ke masjid. Tidak ada yang di rumahnya. Al-faslu tsani wa tsalatsun, fasal yang ke-32. Fi dzikri lis-shaimi wa 'inda fitrihi. Dzikir bagi orang yang berpuasa dan di saat dia berbuka. An-Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. Tiga orang yang doanya tidak ditolak. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tiga orang yang doanya tidak ditolak, permintaannya tidak ditolak. Yang pertama, as-sa'imu hina yuftir. Orang yang berpuasa di saat berbukanya, hina yuftir. Berarti termasuk dalam mustajabud du'a. diijabahinya doa dengan segera, yaitu orang berpuasa dan akan berbuka, mustajabnya doa. Yang kedua, orang yang gampang dan mudah doanya diterima adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang dia menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla atas dirinya, dan dia menunaikan hak-hak rakyatnya. Barakallahu fikum. Al-imam al-adil termasuk sederetan orang-orang yang mustajab doanya. Yang ketiga, kata beliau, wa da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Allahu Akbar. Doa orang yang terzalimi itu makbul. Sehingga jangan sekali-kali di dalam hidup ini kita berbuat zalim kepada siapapun juga, sehingga kita harus berupaya untuk meminta penghalalannya. Barakallahu fikum. Kezaliman terhadap sesama itu ada pada tiga hal yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama, pada darahnya. Kita kucurkan darahnya, maka itu termasuk dalam perbuatan zalim. Kita lenyapkan nyawanya, artinya kita bunuh. Barakallahu fikum. Lalu kemudian yang ketiga, kita injak-injak kehormatannya. Kita rendahkan dia, kita hinakan dia, kita caci maki dia. Barakallahu fikum. Kemudian kita ghibahi dia dimanapun kita berada, maka ini adalah kezaliman terhadap sesama. Maka tentunya Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan kepada orang-orang yang berbuat zalim, al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Satu bentuk kezaliman itu akan menjadi zulumah, kegelapan-kegelapan kelak pada hari kiamat. Satu. Yang kedua, barakallahu fikum, diperingatkan terhadap orang yang berbuat zalim itu, hati-hati. Jika anda yang, jika yang engkau zalimi itu dalam anggapan engkau orang rendahan, di bawah kedudukan engkau, orang miskin, orang fakir, orang yang tidak punya, lalu engkau sakiti dengan kata-kata, lalu engkau barakallahu fikum cubit dia, engkau tikam lubuk hatinya dengan tudingan-tuduhan, celaan-celaan, maka doanya adalah makbul. Hati-hati. Hati-hati ya ibadallah. Barakallahu fikum. Terhadap doa orang yang terzalimi, walaupun yang dizalimi itu adalah kafir, doanya didengar oleh Allah. Doanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wattaqi da'watal mazlum. takutlah engkau terhadap doanya orang-orang yang dizalimi, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau orang kafir yang dizalimi didengar doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana jika yang kau zalimi itu adalah seorang muslim dan muslimah? Mungkin dia adalah fajir dan fajirah, pelaku dosa dan kemaksiatan. Maka engkau tidak boleh untuk kemudian berbuat semena-mena terhadapnya. Engkau berbuat zalim dengan alasan bahwa dia adalah orang jahat. Tidak. Tidak boleh, barakallahu fikum. Bagaimana lagi jikalau dia adalah seorang muslim yang taat? Engkau berbuat zalim kepadanya. Bagaimana lagi jikalau dia adalah seorang muslim dan muslimah yang lurus di dalam beragama? Maka sungguh amat sangat menakutkan, barakallahu fikum. Karena doa orang yang terzalimi itu adalah makbulah. Maka bagi kita, siapapun, rijalan wa nisa, kibaran wa sigara, di saat melihat ada orang yang berbuat zalim, dengarkan pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Bantulah, tolonglah saudara engkau yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Menolong orang yang terzalimi, semuanya paham. Lalu menolong orang yang berbuat zalim, bagaimana bentuknya? Tahan. Tahan dia dari berbuat zalim. Sebagai wujud bahwa engkau menghentikan dia dari kezalimannya. Tahan. Kalau dia berbuat zalim lewat suara kemudian tersebar, maka engkau wajib untuk menghentikan ketersebarannya. Kalau itu adalah sebuah kezaliman, maka jikalau engkau terlibat di dalamnya, menyebarkan, barakallahu fikum, bentuk kezaliman itu, maka engkau termasuk orang yang memberikan kemudahan dan termasuk dalam barisan orang yang berbuat zalim. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita harus membantu orang-orang yang berbuat zalim dengan mencegah dia dari kezalimannya. Yang kedua, menolong orang yang dizalimi itu sesuatu yang jelas, terang benderang. Barakallahu fikum. Siapapun dia, mungkin orangnya adalah pelaku dosa dan kemaksiatan, tapi kalau dizalimi, wajib bagi engkau untuk menolongnya. Kalau mungkin dia adalah orang kafir, dizalimi oleh seorang muslim, maka wajib bagi engkau untuk menolong orang yang terzalimi, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu yang sangat mengerikan dan menakutkan, kalau sekiranya yang terzalimi itu menengadahkan tangannya lalu mengeluhkan dan melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita bisa perbuat? Apa yang kita bisa lakukan bisa doa orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, malapetaka yang kita akan dapatkan. Bahkan sadar atau tidak sadar kita, ternyata kita ditimpa seperti kezaliman yang kita perbuat terhadap orang lain. Atau lebih dari itu, barakallahu fikum. Nas'alullah salamatul afiyah. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Doanya adalah makbul. Jadi tiga yang tidak akan ditolak permintaannya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Yang kedua adalah al-imam, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Rawa Ibnu Majah an Aban ibni Abi Mulaikah an Abdullah ibni Amr. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku, kata Abdullah ibn Amr, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watan ma turat." Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbukanya punya doa yang tidak ditolak. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah berkata, sami'tu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma idza aftara yaqul. Aku mendengar Abdullah Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma ketika berbuka mengatakan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta rahmat Engkau yang telah mencakup segala sesuatu, agar Engkau mengampuni aku. Permintaan sahabat Abdullah ibnu Amr di saat ingin berbuka. Ya Allah, aku meminta rahmat-Mu yang mencakup segala sesuatu, agar Engkau mengampuniku, kata beliau. Wa yudhkaru 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza aftara qala. Dan telah disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau berbuka, beliau berkata, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, bagi Engkau aku berpuasa, dan atas rezeki Engkau ya Allah aku berbuka. Wa min wajhin akhar, dari jalan yang lain atau sisi yang lain, Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dengan syawahidnya, barakallahu fikum, menjadi hadith hasan. Ya Allah, bagi Engkau kami berpuasa, atas rezeki Engkau kami berbuka, maka terimalah dari kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Zikir ketika berbuka puasa. Al-faslu thalith wa thalathun. Fasal yang ke-33. Fi adhkari safar. Ketika atau zikir-zikir ketika safar. Rawat Tabrani anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ma khalafa ahadun 'inda ahlihi afdala min raka'ataini yarka'ahuma 'indahum hina yuridu safaran. Dihasankan oleh Al-Hafidh dan beliau menyebutkan syawahidnya, penguat-penguatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang ditinggalkan oleh seseorang yang ingin safar di sisi keluarganya yang lebih afdal, yang lebih utama dari dua rakaat yang dia kerjakan di saat mereka atau dia berada di sisi mereka dan ingin melakukan safar. Ingin melakukan safar, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa fi musnadil imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum qal, adab-adab safar tentunya, dalam musnad al-imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, barang siapa yang man arada safaran falyakul liman yakhluq, barang siapa yang ingin safar dan hendaklah dia mengatakan liman yakhluq terhadap orang yang ditinggalkannya, doa orang yang akan safar terhadap orang yang ditinggalkannya. Apa doanya? Astaudi'ukumullahu alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan engkau, aku titipkan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan sia-sia titipan kepadanya. Di saat menitipkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan apa yang dititipkan. Barakallahu fikum. Wa fil musnadi aydan an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna allaha idha studi'a shay'an hafidhahu. Dalam musnad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila dititipkan sesuatu, Allah Azza wa Jalla akan menjaganya, Allah Azza wa Jalla akan memeliharanya. Wa qala Salim, kana Ibnu Umar yaqulu lirrajuli idza arada safaran. Salim berkata rahimahullah bahwa Abdullah Ibnu Umar apabila seseorang ingin safar, idza arada safar, adalah Abdullah Ibnu Umar berkata kepada seorang yang ingin safar, udnu minni uwaddi'uka, mendekat anda, mendekat, ana akan titipkan engkau. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Barakallahu fikum. Fayaqul, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawati ma'amala. Doa orang yang dipamiti, ketika safar barakallahu fikum, doanya bagaimana? Astaudi'ullah hadina, aku titipkan agamamu kepada Allah, amanat-amanatmu dan penutup dari amal engkau. Wa min wajhin akhar, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza wadda'a, ay ingin melepaskan seseorang, dia titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza wadda'a rajulan akhadha biyadihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin melepaskan keberangkatan seseorang, wadda'a, akhadha biyadihi, dia mengambil tangannya. Fala yad'uha hatta yakuna ar-rajulu alladhi yad'u yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak meletakkan, ay melepaskan tangan beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melepas kepergian seseorang. Barakallahu fikum, maka dia mengambil tangannya, dan tidaklah dia melepas tangan orang yang akan dilepas kepergiannya, dititipkan barakallahu fikum dalam kepergiannya, sampai kemudian orang itulah yang melepaskan tangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara tamamal hadis, lalu dia menyebutkan kesempurnaan hadis sebagaimana di depan. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawati ma'amala, aku lepas engkau, aku titipkan engkau, aku titipkan agama engkau, aku lepas engkau dengan menitipkan agama engkau, amanat-amanat dan akhir dari amalan engkau. Doa orang yang dipamiti ketika ingin orang lain safar. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Anas bercerita, seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, inni uridu safaran fazawwidni. Ya Rasulullah, saya ingin melakukan safar, maka titipkanlah buatku bekal, berikan padaku bekal. Faqala zawwadakallahu taqwa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bekal kepadamu ketakwaan. Qala zidni, dia berkata, ya Rasulullah, tambah lagi. Qala wa ghafara dhambak, semoga Allah mengampuni dosamu. Qala zidni, tambah buatku. Qala wa yassir lakal khairu haitsu ma kunta, dan semoga wa yassara lakal khairu haitsu ma kunt, dan semoga Allah memudahkan engkau untuk melakukan kebaikan dimanapun engkau berada. Doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmidzi haditsun hasan, jadi termasuk dalam adab safar mengharapkan doa orang lain. Lalu kemudian dia minta pamit, barakallahu fikum, karena doa orang lain buat dirinya sendiri. Wa an Abi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridu an usafira fa ausini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin melakukan safar, maka wasiatkanlah aku. Qala, satu, alaika bitaqwallahi azza wa jalla wattakbiru ala kulli syarafin. pesan Nabi alaihi salatu wassalam, wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah azza wa jalla modal besar. Dalam perjalanan banyak maasi, dosa-dosa, barakallahu fikum. Maka pesan bekal adalah takwa Allah azza wa jalla. Sungguh sangat berat, setinggi apapun ilmunya seseorang, untuk bebas dari sentuhan-sentuhan dosa dalam safar. Barakallahu fikum. Maka tentu termasuk wujud ketakwaan pada diri seseorang, yaitu dia kembali beristighfar, bertaubat di saat terkena dan tersentuh dengan dosa. Bertaubat, astagfirullah. Kena lagi, kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Tersentuh lagi, dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Maka bekal adalah takwa Allah azza wa jalla. Yang kedua, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakbir. Untuk bertakbir apabila menaik atau naik kepada tempat yang agak tinggi. Ya mungkin apalagi sudah naik tikungan lagi. Ya. Maka kita dituntut untuk bertakbir, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma wallar rajulu, maka di saat seorang itu pergi berangkat, ya, apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahan, Allahumma tawwi lahul bu'da, ya Allah lipatlah buatnya perjalanan yang jauh, minta untuk dilipatkan. Wa hawwin alaihi safar, dan ringankan atasnya perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah dari doa yang sudah disebutkan dalam permintaan wasiat itu, ketika orang yang meminta wasiat itu pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkannya, ya Allah lipatlah buatnya kejauhan perjalanan dan berikanlah atasnya keringanan perjalanan. Qala Tirmidzi, hadisun hasan. Kata Imam Tirmidzi, hadisnya adalah hasan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum adab-adab safar, yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum, meminta pamit untuk kemudian minta doa kepada orang-orang soleh. InsyaAllah kalau ikhwanuna dipamiti, apalagi dengan kemudahan sekarang lewat media sosial, mereka insyaAllah akan menitipkan doa, barakallahu fikum. Akan menitipkan doa, rahimani wa rahimakumullah. Ada doa orang yang akan safar buat yang akan ditinggal, dan ada doa orang yang dipamiti buat orang yang akan melakukan perjalanan. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.